Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من شدة عذاب النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setiap muslim hendaknya dia memiliki sifat rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut amalan ibadah yang telah dia lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Di sisi lain, dia juga berharap amalan ibadah yang telah dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima di sisinya, dan dia juga berharap Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan ampunan kepada dirinya. Seorang muslim juga harus menjauhkan dari dirinya sifat merasa lebih dari saudara-saudaranya. Dia tidak boleh merasa bahwasanya dirinya lebih bertakwa, lebih baik dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian muji, janganlah kalian menyusikan diri kalian sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang paling mengetahui orang yang paling bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika kita melihat salaf kita dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, nisa mereka adalah orang yang sangat jauh dari sifat kesombongan. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah pernah menyatakan, "Lau ta'lamuna dzunubi ma wati'a aqibi minkum rajulan wal hasaitum ala ra'sit turab lawadittu annallaha ghafara li dhanban min dhunubi." Seandainya kalian mengetahui dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku, niscaya tidak ada orang yang mau berjalan denganku walaupun itu dua orang, dan niscaya kalian akan menaburkan pasir di atas kepalaku, dan aku sangat berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosaku. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah menyatakan, at-taqwa alla tara nafsaka afdala min ahadin. Yang namanya ketakwaan adalah engkau tidak memandang bahwasanya dirimu lebih mulia, lebih utama dari orang lain. Begitu pula dari kalangan para tabi'in seperti Aun bin Abdillah radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyatakan, bihasbika minal kibri anta khudha bifadlika ala ghairik. Cukup bagimu engkau dikatakan orang yang sombong jika engkau memandang bahwasanya dirimu lebih mulia, lebih utama dari orang lain. Kesombongan atau merasa lebih dari orang lain ini tidak boleh kepada orang yang lebih tua, merasa lebih baik dari orang yang lebih tua dari kita. Begitu pula tidak boleh merasa lebih bertakwa dari orang yang di bawah kita. Salah seorang tabi'in bernama Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyatakan bahwasanya ketika beliau melihat orang yang lebih tua darinya, beliau mengatakan, hadza khairun minni, orang ini lebih baik dariku. Mengapa? Li'annahu abadallaha qabli, karena dia telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendahuliku, sehingga amalan-amalan yang ada pada dirinya itu lebih banyak dibandingkan yang ada pada diri Bakr bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. Dan ketika beliau melihat orang yang lebih muda, beliau mengatakan, hadza khairun minni, orang ini lebih baik dariku. Irtakabtu minadzunubi aktsara mimma irtakab. Mengapa? Karena orang yang lebih muda itu dosanya tidak lebih banyak dariku. Aku telah melakukan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang lebih banyak dari orang tersebut. Karena jika umur itu semakin tua, maka kemungkinan kesalahan yang dilakukan ini lebih banyak dibandingkan orang-orang yang lebih muda. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sepantasnya bagi kita semua untuk menjauhkan dari diri-diri kita sifat kesombongan, sifat lebih baik dari orang lain. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyatakan, man ra'a annahu khairun min ghairih faqad istakbar. Barang siapa yang memandang bahwasanya dia lebih utama, lebih mulia dari orang lain, sungguh dia telah berbuat sombong. Karena kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, merasa lebih baik dari saudara-saudaranya ini akan mengantarkan kepada perkara yang sangat berbahaya. Seorang terkadang telah mengetahui sebuah kebenaran dengan dalil-dalilnya, namun terkadang dia menolak kebenaran tersebut karena kebenaran itu datang dari saudaranya yang lain. Jika dia diingatkan karena sebuah kesalahan, maka dia menolak untuk menerimanya karena dia tidak mau diberi nasihat dari orang lain. Ketahuilah wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sungguhnya dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati dengannya adalah kesombongan. Hal ini dikarenakan iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengazab iblis dan beliau akan kekal di dalam neraka dan mengeluarkannya dari surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sungguhnya sebuah kebaikan itu akan kembali kepada orang yang melakukannya, dan sebuah keburukan itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga tidaklah seorang melakukan kebaikan kecuali dia telah melakukan kebaikan kepada dirinya sendiri, dan tidaklah seorang melakukan kejelekan kecuali dia telah melakukan kejelekan kepada dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka tidaklah kalian kecuali telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat keburukan, maka tidak lain kalian telah melakukan keburukan kepada diri kalian sendiri. Begitu pula orang yang sombong, jika dia merendahkan orang lain, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan dirinya. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyatakan, tidaklah aku melihat seorang pun yang merendahkan orang yang di bawahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kehinaan kepada orang tersebut dari orang yang di atasnya. Jika dia merendahkan orang yang di bawahnya, dia akan direndahkan dari orang yang ada di atasnya. Sehingga cukuplah bagi kita dengan apa yang telah kami sebutkan untuk menghindari, menjauhkan sifat kesombongan dari diri kita sendiri. Dan kita mengajak kaum muslimin yang lain agar mereka menjauhi sifat-sifat yang buruk, agar mereka terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma sur ibadaka al muwahhidin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.